Bismillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Lanjut ya. Pasal sekarang mukjizat Rasulullah. Faslun fi mukjizati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan itu di footnote fi hadzal bab, di bab ini mu'allafatun iddatun lil ulama al mutaqaddimina wal mutaakhirin. Dalam bab ini, itu di footnote bintang. Dalam bab ini, bab mukjizat, terdapat sejumlah karya, ya, mu'allafat, karya kitab lil ulama yang ditulis oleh para ulama al mutaqaddimin, ulama sejak dahulu, wal mutaakhirin dan belakangan, rahimahumullah taala. Wa min dhalika, di antaranya ialah ma katabahu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah fi kitabihi al-jawabu as-sahihu liman baddala dina al-masihi. Di antaranya ialah ma katabahu, apa yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Jawabu as-sahih liman baddala dina al-masih. Kalau diartikan, jawaban yang benar terhadap orang yang mengganti, merubah agama al-Masih Isa. Wa kada ma katabahu al-hafidhu Ibnu Katsirin. Ya, demikian pula yang ditulis oleh al-Hafidh Ibnu Katsir fi tarikhihi, di dalam tarikh beliau, kitab tarikh beliau. Wal Hafidh Adz-Dzahabi, demikian pula yang ditulis oleh al-Hafidh Adz-Dzahabi, al-Imam Adz-Dzahabi fi tarikh Islam. Wal Hafidh Ibnu Hajar fi Fathul Bari, dan al-Hafidh Ibnu Hajar fi Fathul Bari. ويحسن الاطلاع على كتاب معجزات المصطفى عليه الصلاه والسلام للاستاذ خير الدين يا الوانيلي. الوانيلي طبعه الثانيه. طا itu maksudnya tabaah, tabaah cetakan, ya ya. ويحسن الاطلاع, nah bagus juga untuk menelaah kitab Mukjizatul Mustafa alaihi salatu wasalam, karya ustaz, kalau ustaz di Timur Tengah profesor maksudnya, karya Profesor Khairuddin Wanili. Toba'ah, to' itu toba'ah, itu maksudnya cetakan, cetakan as-salisah ketiga, Maktabah Sawadi, ya, penerbit Al-Sawadi Jeddah, di Jeddah. Baik. Wanzur fihi al-adillatu ala aktsar ma dzukir ma dzukira huna. Di dalam kitab tersebut terdapat dalil-dalil yang lebih banyak daripada apa yang disebutkan di sini di buku Al-Imam An-Nawawi At-Tahdzib. Tahdzib. Baik. Ya, kita bacakan sekarang. Qala Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Imam Nawawi berkata, "Wa li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mu'jizatun dhahiratun." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki berbagai mukjizat yang zahirah, ya, yang nyata. Wa a'lamun mutadhahiratun, dan a'lam, tanda-tanda kenabian beliau yang sangat nyata. Tablugu ulufan, itu tablugu itu yang mencapai jumlahnya ulufan, ribuan. Wa hiya masyhuratun, dan ini sangatlah masyhur. Ya, sangat masyhur. Faminha diantara Al-Quran. Kenapa sih Al-Quran jadi mukjizat Rasul? Begini, wah, ya, para Rasul diutus oleh Allah ke setiap kaum. Kaum itu ada yang memiliki kelebihan. Nah, dan Allah memberikan mukjizat untuk para Rasul yang mengalahkan kelebihan kaum tersebut. Semisal di masa Nabi Musa, itu yang paling masyhur adalah para tukang sihir. Ya, maka Allah memberikan mukjizat pada Nabi Musa, tongkat yang dilempar berubah menjadi ular yang mengalahkan sihir-sihir Fir'aun. Ya. Nah, demikian pula di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di masa tersebut orang akan dianggap sebagai orang yang memiliki kelebihan apabila dia memiliki kecakapan, kepandaian yang sangat brilian dalam bidang bahasa Arab, dalam bidang syair. Ya. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu hadir di Mekah bersama orang-orang Mekah selama 40 tahun dalam keadaan Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak memiliki kelebihan di ini, maksudnya Rasul tidak bisa baca tulis. tidak bisa baca tulis, dan orang-orang Arab tahu Rasul enggak bisa baca tulis. Ya. Nah, mereka itu ya ketika diutus oleh Allah Ta'ala Rasulullah mukjizat, ya, diutus Rasulullah dengan membawa mukjizat Al-Qur'an yang dalam puncak ketinggian bahasa Arab, maka mereka bingung. Sementara mereka tahu ini Muhammad hidup sama kita 40 tahun. Dia enggak kemana-mana. Dia enggak pernah melanglang buana 10 tahun ngilang belajar bahasa Arab, enggak ada. Ya, enggak ada. Nah, ketika itu muncul mukjizat Al-Qur'an dengan bahasa Arab yang paling tinggi, orang musyrikin itu paham ini bahasa Arab tertinggi. Bahkan di antara mereka itu paham ini enggak mungkin ucapan manusia ini. Ya. Nah, itu maksudnya mukjizat Al-Qur'an demikian. Paham sini ya? Wa al-mu'jizatu adh-dhahiratu wa dalalatu adh-dhahiratu, mukjizat yang nyata, bukti-bukti yang jelas. La ya'tihi al-batilu min baini yadayhi wa la min khalfihi, yang tidak ada kebatilan dari depan atau dari belakangnya Al-Qur'an tersebut. Ya. Tanzilun min hakimin hamidin, yang diturunkan oleh Allah yang hakim, maha bijaksana. Hamid, maha terpuji. Ya. Alladhi a'jaza ya al-bulagha'a fi afsahil a'sar. Ya, yang Al-Qur'an ini a'jaza, mampu melemahkan al-bulagha'a, para ahli sastra. Ya, fi afsahil a'sar, di zaman yang bahasa Arab tersebut paling fasih. Di zaman yang waktu itu paling fasih Al-Qur'an. Ya. Al-Qur'an mampu mengalahkan semua ahli sastra di situ. Contohnya siapa? Al-Khalid bin Mughirah, bapaknya Khalid bin Walid. Ya, namanya Al-Walid bin Al-Mughirah. Anaknya namanya Al-Khalid. Khalid bin Al-Walid. Nah, Al-Walid bin Mughirah adalah ahli sastra. Ketika dia mendengar Rasulullah SAW membaca surah Al-Fusilat, dia tahu ini bukan ucapan manusia. Dalam puncak sastra Arab tertinggi, dan dia Khalid enggak pernah mendengar ucapan seperti ini. Dia orang Arab, ini ucapan dahsyat. Ya, ketika diketahui oleh temannya, "Oh, kamu ngupingnya. Kamu percaya sama Muhammad?" "Enggak." "Enggak." Dia enggak enak. Akhirnya besok dia nguping lagi, ketahuan lagi sama temannya. "Loh, kamu ya? Kamu udah mulai beriman ya?" "Enggak." Besoknya begitu lagi dia nguping Rasulullah SAW baca Al-Qur'an, salat tahajud. Dia nguping lagi. "Ya, kamu ya." Akhirnya dia katakan, "Ya, ini bukan ucapan manusia ini. Ini benar ucapan Allah ini." Akhirnya yang tadi itu ngadu ke orang-orang, "Oh, Khalid bin Mughirah udah ikut Muhammad." Ya, akhirnya orang-orang ngumpul di rumahnya. "Khalid, benar kamu ikut Muhammad?" Dia enggak enakan. Ya, akhirnya dia mengatakan, "In hada illa qaulul bashar." Tidaklah, ya, Al-Qur'an ini melainkan ucapan manusia biasa. Ya. Fakkar wa qaddar ketika diinterogasi oleh Abu Jahal CS, karena Abu Jahal enggak ingin orang-orang top di antara dia ikut beriman. Diinterogasi, "Kamu udah beriman ini? Hah? Udah ini nih, udah ikut-ikutan ini. Udah ikut-ikutan Muhammad?" Enggak. Enggak enak dia. Padahal dia meyakini. Dia meyakini bahwasanya ya Al-Qur'an itu adalah kalamullah. Ya. Tabarakallahu fikum. Makanya Allah jelaskan ya, innahu fakkar wa qaddar. Si Khalid bin Mughirah ini dia memikirkan dan menetapkan apa yang ditetapkan. Enggak enak dia. Fakutila kaifa qaddar, celaka dia bagaimana dia menetapkan. Tsumma kutila kaifa qaddar. Kemudian celaka bagaimana dia menetapkan. Summa nadhar, kemudian dia memikirkan. Summa abasa wa basar, kemudian dia bermuka masam dan merenggut. Summa adbar wa stakbar, kemudian dia berpaling dari kebenaran dan menyombongkan diri. Akhirnya dia bilang, faqala in hada illa sihru yu'zar. Ya. Al-Quran ini hanya sihir yang dipelajari. Jadi Muhammad itu penyihir. In hada illa qaulul bashar. Qaulul bashar. Nah, ini Al-Qur'an ini tidak lain ucapan manusia biasa. Akhirnya apa? Sa'usli saqor. Kami akan masukkan dia ke neraka Sakor. Nauzubillah min dzalik. Nauzubillah. Karena enggak enakan. Ya, jadi orang itu jangan enggak enakan. Enggak enakan itu kadang-kadang menyiksa, membinasakan. Ya, mau menyampaikan kebenaran enggak enakan akhirnya. Ya, akhirnya disampaikan kebatilan. Ya, kadang-kadang kita harus pegang prinsip A A B B dalam perkara akidah. Enggak enakan itu perkara lain lah, dunia boleh. Nah, perkara agama ini enggak enakan. Ya, nah, si Khalid bin Al-Walid itu orangnya enggak enakan. Padahal dia tahu. Sama kayak Abu Thalib, orangnya enggak enakan juga. Enggak enak. Ketika dia udah mau beriman, Abu Jahal ngelihat, kamu ikut dia? Atar kebuan ini nanti Abdul Muttalib. Apa kamu udah benci sama agama Abdul Muttalib? Enggak enakan. Akhirnya dia mati dalam keadaan kafir. Nah, ya, harus punya prinsip. Gitu. Nah, jangan enggak enakan aja. Mana lagi tadi? Ya. Terus kemudian wa'yahum ayatu bisuratin misli. Dan Al-Qur'an menantang mereka, Allah menantang mereka untuk mendatangkan surat yang semisal Qur'an. Didatangkan bisa enggak? Ya, walan taf'alu, kalian enggak akan sanggup, kata Allah. Walau ista'anu bi jami'il khalqi. Ya, mendatangkan satu surat yang semisal lagi walaupun mereka meminta bantuan kepada semua makhluk, ayo bikin surat seperti Al-Qur'an. Yang dalam puncak, kalaupun bisa orang ngaco, ya. Pasti bahasa Arabnya salah, apa namanya? Enggak pada puncak tertinggi. Qala ta'ala kullu, ya. Allah Ta'ala berfirman, "Kullu inijtama'atil insu wal jinnu 'ala ayyatu bimitsli hadzal Qur'an." La ya'tuna bimitslihi walau kana ba'duhum li ba'din zahira. Ya. Katakanlah seandainya jika manusia dan jin mereka ngumpul semua bersatu semua untuk membuat ya surat ayat yang serupa dengan Al-Qur'an, maka niscaya mereka enggak akan bisa ya membuat yang serupa dengan Qur'an, sekalipun sebagian mereka membantu sebagian yang lain. Ya. Fatahaddahum bidzalika. Ma'ataka surihim, maka fatahaddahum, Allah menantang mereka. Ya. Ma'ataka surihim, sekalipun mereka itu jumlahnya banyak. Wa fasahatihim, sekalipun mereka itu fasih ucapannya karena mereka tinggal di Mekah, mereka hidup di masa bahasa Arab dalam puncak kefasihan. Ya, wa syiddati adawatihim ila yaumina hada. Ya, dan kerasnya permusuhan mereka sampai hari ini, ya, sampai hari ini mereka nggak akan sanggup. Ini mukjizat banyak ya, mukjizat Nabi bukan Quran aja, banyak tanda-tanda kenabian beliau. Ya, beliau diberikan wahyu oleh Allah untuk mengetahui apa yang akan terjadi sebagian di masa mendatang. Sekarang apa yang Nabi kabarkan udah banyak terjadi. Dari dulu zaman dulu nggak ada tuh orang yang menghalalkan zina, pembunuhan. Sekarang terjadi kan banyak pembunuhan. Dulu jarang terjadi gempa, Nabi kabarkan nanti di akhir zaman banyak gempa. Sekarang terjadi. Ya. Dulu bahkan ketika Rasulullah SAW berdakwah umat satu, umat itu bersatu semua. Nabi kabarkan, ya. Bahwasanya nanti umat akan terpecah. Ya. Umat akan terpecah. Man ya'is minkum ba'di fa syarakhtilafan katsira. Siapa yang hidup serahku nanti dia akan melihat persisian yang banyak. Padahal waktu itu masih satu, enggak mungkin terpikir bisa terkotak-kotak. Ternyata terjadi. Ya. Nabi sudah katakan, saya telanas zamanul la yubali mar'u bima akhadhal mal, amin halal amin haram. Akan datang kepada manusia zaman di mana orang enggak peduli lagi dari mana dia dapat duit, baik dari yang halal dari yang haram. Sekarang terjadi enggak? Terjadi. Sekarang orang malah bilang apa, jangankan yang halal, yang haram aja susah. Yang haram aja susah katanya. Allah musta'an. Ya. Ali bin Abi Thalib sakit mata dipanggil, panggil Ali. Ya. Cuman diusap sama Rasul sembuh. Ya, sembuh. Wa amal mu'jizatu. Nah. Wa amal mu'jizatu ghairuhu fala yumkin hasruha abadan. Adapun mukjizat-mukjizat selain Quran maka enggak mungkin dibatasi di sini. Ya, kita batasi banyak sekali karena tadi jumlahnya ribuan. Bi'annaha katsiratun jiddan. Karena banyak sekali. Ya. Banyak sekali. Mutajaddadatun, mutazayyidatun karena dia mutajaddadah. Dia selalu terperbaharui. Mutazayyidah dia selalu bertambah. Lakin azkuru minha amtsilatan. Namun saya akan memberikan di sini beberapa sampel contoh. Ya. Ya. Beberapa sampel contoh di sini. Ya. Wa dzalika kan syiqaqil qamar. Ya. Yang demikian itu seperti ya terbelahnya bulan pakai pedang Rasulullah SAW. Ya. Nah, ini dibelah bulan. Ini mukjizat Nabi. Ya. Jadi ini real ya, bukannya omong kosong. Ya. Ini dibelah bulan oleh pedang beliau. Ya. Kalau ada yang bilang kalau ada bukti dusta, Nabi sudah mengabarkan dibelah bulan. Kalau ada yang bilang, oh itu ada yang pernah ke bulan, bulannya enggak ada yang pernah kebelah tuh, dusta. Ya, dusta. Kita pasti meyakini bulan kalau kita real masuk ke bulan, duduk diri di bulan pasti itu terbelah. Tapi itu Amerika sono bohong, mana ada Amerika sono. Tahun 60-an itu katanya. Mana ada itu di Gurun Nevada. Oh benar di bulan, itu hampa udara, dia nancepin bendera Amerika goyang-goyang. Aduh. Hah? Bodoh kali kita kalau kita percaya kayak gitu. Ya. Hai barakallahu fikum. Itu dusta. Hah? Oh, enggak laku. Itu kan juga Amerika diketawain ya. Ya. Udah ada itu. Ya, apa namanya? Apa yang dikatakan oleh orang-orang Amerika tersebut, mereka kebulan. Didustakan oleh para ulama. Bohong. Tidak ada. Ya. Insyikahul komar. Bulan terbelah. Ya. Itu di Al-Quran, di surah Al-Qamar, Allah telah nyatakan demikian. Ya. Bahwa bulan terbelah. Nah, Allah sudah nyatakan. Nabi sudah beritakan. Udah, percaya aja. Ya. Adapun yang dikabarkan oleh orang kafir dusta. Ya. Tai. Iqtarabatis saatu wanshaqqal qamar. Wa iyaraw ayatan yuridu wa yaqulu sihrum mustamir. Kata Allah, telah datang dekat datangnya saat itu dan saat bulan terbelah. Ya. Dan jika mereka orang-orang musyrik melihat contoh tanda mukjizat, mereka berpaling dan berkata, ini sihir mustamir, sihir yang kontinu ini. Ya, wa kadzdzabu wattaba'u ahwa'ahum. Nah, mereka mendustakan Nabi dan mengikuti hawa nafsu mereka. Kullu amrim mustaqir, padahal setiap perkara itu ada ketetapannya. Ya. Jadi kalau ada orang yang enggak percaya Nabi itu membelah bulan, ada punya salaf. Salafnya siapa? Musyrikin Quraisy. Musyrikin Quraisy. Ya, dan orang-orang orientalis, liberalis sekarang udah mulai mengumandangkan. Oh gak ada tuh bulan terbelah. Dalilnya lucu lagi. Amerika waktu ke bulan gak ada tuh bulan terbelah. Ya, orang bodoh yang percaya. Soviet aja musuhnya Amerika dulu. Itu kan Amerika pura-pura ke bulan mau nakut-nakutin Pakta Warsawa. Ya, kelompoknya Soviet. Soviet dan negara Eropa Timur yang menjadi lawan dari Amerika dan NATO waktu itu ketika Perang Dingin, ya. Orang-orang komunis Soviet ketawa-tawa itu, nggak takut ente ke bulannya. Itu guru Nevada, guru Nevada, syuting mereka, menipu dunia, ya, mereka syuting, terus tancepin bendera Amerika, hah? Berkibar, karena mereka nggak bisa menghentikan angin. Ya, mereka enggak bisa menghentikan angin. Ya, kalau mereka bawa bendera kertas, ketahuan. Ya, mesti mereka bawa bendera kain. Nah, harusnya kalau bawa bendera di bulan, benderanya lusuh, jatuh. Ya, kayak biasa, truk gitu. Ya, itu kayak hordeng gitu, truk jatuh. Nah, ini kok berkibar. Nah, makanya Syekh Abdul Muhsin Al-Abad menyatakan dusta, Amerika itu enggak ada ke bulan. Enggak ada. Ya. Apa? Ya, mereka yang tertipu ya. Ya. Baik. Wa nabil ma' min baini asabihi. Di antara mukjizat yang lainnya adalah Nabi Ilma memancarnya air di antara jari-jari beliau. Ya. Apalagi di antaranya wattaksirul ma' wat ta'am. Ya, memperbanyak air dan makanan. Jadi ketika dalam sebuah peperangan bekal cuma sedikit, ya, para sahabat banyak gimana nih? Udah cidok aja. Ah, ribuan sahabat bisa makan padahal jatahnya itu cuma satu tungku. Paling satu tungku itu cuma bisa buat berapa puluh orang. Sahabat ambil aja terus enggak kurang-kurang. Ayo barakallahu fikum. Wa taslimul hajar, ya. Hajar yaitu batu mengucapkan salam kepada beliau. Ya. Lewat ya mana? Wa tasbihut ta'am. Ya, makanan bertasbih. Ya. Makanan itu bertasbih kepada beliau. Kemudian wahaninul jizah, dan kayu menangis. Ya. Kayu menangis. Itu kisah mimbar, ya. Ya, hanin, kayu merasa rindu, menangis, meratap. Kan dulu mimbar Nabi itu kayu. Ya, kemudian para sahabat bikin mimbar yang baru. Nah, mimbar yang lama yang kayu dipindahin. Ketika Nabi sudah duduk di mimbar yang baru, kayu yang lama nangis. Nangis, kayu yang lama nangis. Ya, merasa enggak digunakan lagi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa taqlimu dhira' al-masmu'ah. Ya. Dan berbicaranya lengan kambing yang beracun. Masmumah, bukan masmu'ah. Dan berbicaranya lengan kambing yang beracun, masyaallah. Ya. Wa mashu syajarah ilaih, dan apa namanya? Pohon berjalan. Ya, menuju Nabi, datang pohon kepada Nabi berjalan. Ya. Wal istima'u syajaratain al-muta'aid al-mutaba'idatain. Ya, dan berkumpulnya dua pohon yang berjauhan. Ya. Wa ruju'uhuma ila makanihima, dan mereka balik lagi ke tempat masing-masing. Subhanallah. Ya. Ini mukjizat Nabi. Kemudian apa lagi? Wa mana berikutnya sekarang? Wa durur, ya, artinya susu yang melimpah, ya, durur, susu yang melimpah. Bukan durur, ya, darur. Wa darur, ya, syah al-ha'il. Ya. Yaitu kambing yang sudah tidak mengeluarkan susu, dia ha'il. Ya, ha'il itu artinya dia sudah enggak bisa mengeluarkan susu, bisa mengeluarkan susu banyak. Ketika Nabi masih kecil diasuh oleh Halimah Sa'diyah. Halimah Sa'diyah ini punya kambing yang udah ha'il. Ha'il itu lihat di footnote. Ya, ai annaha qadin qata'a al-haml. Ya. Anha iddata sanawat. Itu kambing itu sudah tidak bisa hamil lagi selama beberapa tahun. Ya. wa makana la halaha kadzalika fa innahu la labana fiha. Maka kalau begitu udah enggak punya susu lagi. Ya, enggak ada susu lagi. Nah, kambingnya Halimah Sa'di ya, ketika kedatangan babi ya, karena waktu itu kita pernah bahas itu diantara kebiasaan orang-orang Arab, mereka itu ketika bayinya baru lahir disusukan oleh orang-orang kabilah kampung untuk menjaga anaknya. Nah, Halimah Sa'diyah kebagian. Nah, ketika kebagian dapat Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih kecil, masih bayi. Nah, Halimah Sa'diyah ini orang miskin. Kambingnya kecil-kecil, ya, enggak ada yang ngeluarin susu. Ketika kedatangan Nabi, susunya berlimpah semua. Terus suaminya Halimah Sa'diyah itu punya keledai yang jalannya lelet karena kering. Pas kedatangan Nabi, keledainya jadi jalan cepat. Mereka mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Di situ. Ya. Kemudian waraddu Ainu Qatadah ibn Nu'man. Ya, dan mengembalikan matanya Qatadah bin Nu'man. Qatadah bin Nu'man matanya pernah copot. Ya. Ba'da an nadarat wa sarat fi yadihi ila makaniha. Masyaallah. Ya. Jadi matanya Qatadah bin Nu'man itu pernah copot dan akhirnya balik lagi. Udah itu apa namanya? Sudah berada di tangannya, kemudian dibalikin oleh Nabi ke tempat semula. Ya. Ke tempat semula, dibalikin oleh Rasulullah SAW. Nah, ini diantara mukjizat Nabi SAW. Ya. Dikembalikan lagi matanya. Nah, ini Masya Allah. Ya. Falam takun. Ya. Mana tadi? Falam takun ta'rif ba'da dzalik. Ini maksudnya apa? Ya, matanya tersebut artinya dia tidak pernah masa lagi sakit setelah itu. Sakit mata lagi. Padahal matanya udah pernah copot. Ya. Nah, kemudian wa tafluhu, ya, tafluhu itu meludah, ya, tafluhu itu meludah, taflun, tafala yaftiru, taflun meludah, dan beliau meludah kecil fi aini Ali, ketika di perang Khaybar. Ali kemana? Ali sakit, bawa sini, ya, diludahin sedikit matanya, maka langsung sembuh. Seakan-akan Ali nggak pernah merasakan sakit. Ya, wakana armad. Ya, ketika Ali sedang sakit mata, fabari amin saatihi, maka Ali pun sembuh seketika itu juga. Wa mashuhu rijla Abdullah ibni ya, Atik. Wabaraat fil hali, dan Nabi SAW mengusap kaki Abdullah bin Atik yang sangat sakit waktu itu, maka seketika sembuh diusap oleh Nabi SAW. Ini diantara mukjizat Nabi SAW. Ya, kemudian wa ikhbaruhu bi ya, dan Nabi SAW mengabarkan ya, tentang bi masari' al musyrikin, tentang tempat apa namanya, tempat kematian kaum musyrikin. Ya, kaum musyrikin itu mati di mana, Nabi kabarkan. Ya, ini bukan ramalan, ya, ini adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, yauma badr, pada hari perang Badar, Hada masra' fulan, hada masra' fulan, kata Nabi. Hada masra' fulanin. Ini tempat kematian si Abu Jahal, ini tempat kematian si Uqbah. Ya, ya. Baik. Baik. Nah, dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dikabarkan oleh Nabi walam ya'du masari'ahum. Ya, dan mereka enggak luput dari tempat kematian mereka. Memang pas gitu matinya di situ. Ya, wa ikhbaruhu bi qatli Ubay bin Khalaf. Dan Nabi mengabarkan ya bahwa beliau akan membunuh Ubay bin Khalaf. Ubay bin Khalaf ini musuh besar, salah satu musuh besar Rasulullah SAW ya di Mekah. Wa ikhbaruhu bi anna ta'ifatan min ummatihi yaghzunal bahra. Dan Nabi mengabarkan bahwasanya akan ada sekelompok umat beliau yang akan nanti berperang di lautan. Ya, pakai kapal perang. Dulu kan enggak pernah terpikirkan gitu. Zaman dulu, ya. Zaman dulu itu enggak terpikirkan bisa pakai kapal gitu. Ya, di kapal perang itu belum terpikirkan. Nabi sudah katakan demikian. Ya. Baik. Wa anna umma haramin minhum, dan bahwasanya ummu haram termasuk golongan dari mereka. Ya, ummu haram, ada seorang wanita ummu haram, nanti kami kabarkan kamu nanti akan ikut ya ke lautan, ikut perang. Fakana kadzalik, ternyata memang benar kejadian. Ya. Kenyataannya demikian. Kemudian wa bi annahu yuftahu ala ummatihi ma suwiya lahu min masyariqil ardi wa magharibiha. Beliau pun mengabarkan bahwasanya umatnya akan menaklukkan bumi bagian timur dan bagian barat. Ternyata benar. Ya, Islam waktu itu sampai Khurasan, sampai Soviet bagian timur. Ya, sampai barat, sampai ke barat itu waktu itu kalau yang namanya Maghrib barat, ya Afrika barat itu mentok. Ya. Sampai mentok situ. Ya. Kemudian wa bi anna kunuz, bi anna kunuza Kisra, dan bahwasannya perbendaharaan harta Kisra Persia ya, tunfikuha ummatuhu fi sabilillah, itu akan diinfakkan oleh umatnya di jalan Allah azza wajalla setelah mereka mengalahkan Kisra ya, kaisar Romawi, apa kaisar Persia ya. Wa bi annahu yakhafu ala ummatihi ma yaftahu alaihim min zahratid dunya, dan Nabi mengkhawatirkan umatnya ya, Nabi mengkhawatirkan umatnya akan keindahan dunia. Ini kan terjadi ya, lihat orang-orang Arab yang di Dubai itu ya, mereka sudah silau sama dunia itu, ngeri ya. Nah, akhirnya mereka menjadikan negeri-negeri mereka sebagai tempat destinasi wisata dunia ya, karena mereka bisa beli ini, bisa beli itu. Wa bi anna khazaina Faris wa Rum tuftahu lana. Ya. Juga beliau mengabarkan bahwasanya perbendaharaan kekayaan Persia dan Romawi akan dibukakan untuk kita. Nah, ini benar. Ya. Romawi ya, dulu mereka kerajaan mereka di Istanbul. Ya. Nah, mereka ternyata kalah. Bah, Turki jatuhlah ke tangan kaum muslimin di Istanbul. Yaitu Hagia Sophia. Ya. Itu gereja besar Romawi dulu. Ya, yang sekarang dibuka sama Erdogan jadi masjid lagi. Ya, dan orang-orang Eropa protes semua. Karena itu mereka punya histori besar di situ, di Istanbul. Ya. Karena dulu Istanbul itu adalah ibu kota mereka. Nah, akhirnya mereka mundur, balik lagi ke Eropa sana. Ya. Mereka punya histori besar Turki tersebut. Wa bi anna Surahata Ibn Malik yusawwaru bi sawari Kisra. Ya. Dan bahwa Suraqah bin Malik akan dipakaikan gelang-gelang kebesaran Kisra. Itu benar. Jadi Nabi katakan Suraqah nanti akan memakai gelang kebesaran Kisra. Pas Roma apa namanya? Persia diserbu, Suraqah bin Malik benar pakai. Benar pakai, ya. Bahkan ya ikhwah, ada seorang musyrik itu yang ketakutan ketika Nabi Muhammad SAW bilang kamu akan dimakan singa. Kamu akan dimakan singa. Dia langsung yakin. Waduh, saya pasti bakal dimakan singa nih. Dan ketika dia sedang safar di bermalam, ternyata ada singa. Pas singa datang, dia tahu ini kiriman Muhammad. Ini kiriman Muhammad, ini singa ini. Matilah dia. Hai barakallahu fikum. Ya. Wabi anna al-Hasan ibn Ali yuslihullahu bihi baina fi'atain azimatain minal muslimin. Dan beliau mengabarkan bahwasanya Hasan bin Ali, cucu beliau, Hasan bin Ali bin Abi Thalib, itu akan mendamaikan, Allah akan mendamaikan, ya, melalui perantara Hasan bin Ali, dua kelompok besar kaum muslimin. Dua kelompok besar. Maksudnya ini, kelompoknya Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah. Waktu itu Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah terikat friksi, ya, terlibat friksi, ya, ada pertikaian. Ketika Ali dibunuh Khawarij, maka tampuk kepemimpinan jatuh ke anaknya, yaitu Al-Hasan. Nah, Al-Hasan ini enggak mau, ada keributan lagi dengan Muawiyah. Akhirnya Muawiyah diberikan oleh Al-Hasan kepemimpinan, jadi damai kelompok itu. Ya, jadi Muawiyah, ya, didatangi oleh Al-Hasan, kamu aja yang jadi pemimpin, saya ngalah. Nah, dia mendamaikan. Ya. Wa bi anna Sa'd bin Ibn Abi Waqqas ya'ishu hatta yantafi bihi aqwamun. Ya. Yudarr bihi akharun. Dan beliau mengabarkan bahwasanya Sa'd bin Abi Waqqas akan hidup panjang sehingga beberapa kaum akan mendapat, ya, manfaat dari beliau, wa yudarr bihi akharun. Hatta yantafi bihi aqwamun wa yudarr bihi akharun. Ya. Sebagian kaum akan mendapatkan manfaat dari Sa'd bin Abi Waqqas, sebagian kaum lain akan mendapatkan kerugian karenanya. Wa bi anna Najasyi mata, dan bahwasanya Raja Najasyi, ya, mata fi yaumikum, pada hari ini, wa huwa fil Habasyah, padahal Raja Najasyi ada di Habasyah. Nabi kabarkan saat hari ini Raja Najasyi meninggal di Habasyah. Ayo kita salatin dia. Karena Raja Najasyi beriman. Padahal waktu itu tidak ada WhatsApp, tidak ada yang mengabarkan. Ya, ini Raja Najasyi hari ini wafat di Habasyah. Rasul di Mekah, Rasul kabarkan ke sahabat, Raja Najasyi wafat. Ayo kita sholatin, sholat goib. Sholat goib. Padahal Raja Najasyi ada di mana? Di Habasyah, Ethiopia. Mesti nyebrang dulu. Ya. Kemudian, ya, mana lagi tadi? Wabi anna al-aswada al-ansi kutila laylatukum, kutila laylatakum hadihi, wah, wabil yaman. Nabi mengabarkan kepada sahabat pada suatu malam bahwasanya al-aswad al-ansi, orang yang mengaku Nabi, itu dibunuh hari ini. Waktu itu Nabi ada di Madinah. Sedangkan Al-Aswad Al-Ansi yang ngaku-ngaku sebagai Nabi sedang ada di Yaman. Nabi kabarkan malam ini dia akan terbunuh. Dia terbunuh. Ternyata benar Al-Aswad Al-Ansi pada malam itu terbunuh. Ya. Wa bi annal muslimina yuqatiluna at-turka. Ya, subhanallah. Dan juga kaum muslimin akan memerangi orang Turki. Ya. Orang Turk itu apa? Ya, orang Turki yang sigorul ayun, yang bermata sigor kecil, sipit. Ya, iradul wujuh. Wajahnya berbentuk opal. Ya. Wadulful unuf, dan hidungnya pesek. Nah, itu orang-orang Cina Mongol. Waktu itu kan kaum muslimin berperang sama orang-orang Cina Mongol. Ya. Ya. Genghis Khan itu dari Mongol. Wa bi anna al-Yamana tuftahu alaikum wa Syam wal Iraq. Nabi kabarkan bahwasanya Yaman, Syam dan Irak akan takluk di hadapan kalian kaum muslimin. Sementara pada saat itu Yaman, Syam, Irak itu masih berada di wilayah bukan kaum muslimin. Irak masih di wilayah kekuasaan Persia, Syam di kekuasaan Romawi, Yaman sendiri Nabi kabarkan nanti itu akan jatuh. Ya, nah, ini di antara mukjizat Nabi alaihi salam. Panjang ini ya, masyaallah. Ya. Kita minum dulu dah. Nah. Wa bi annal muslimina yujannidun. Ya, yujanniduna salasata ajnadin, dan kaum muslimin akan mengerahkan 3 pasukan. Ya. Jundan di Syam, satu pasukan ke Syam. Wa jundan bil Yaman, wa jundan bil Iraq. Nabi kabarkan satu pasukan ke Syam, satu pasukan ke Yaman, satu pasukan ke Iraq. Syam itu sekarang yang negara Suriah, Lebanon, Palestina, Yordania, ya. Hah? Apa? Enggak. Nah, itu namanya Syam. Suriah, Lebanon, Palestina, Israel enggak kita anggap ya. Ya. Dan Yordania itu namanya Syam. Itu Syam. Dulu kekuasaan Romawi itu. Tanahnya subur. Ya, bagus tanahnya subur. Benar-benar subur dia. Ya. Ya, di Syam itu lebih indah daripada di sini. Di Syam. Ya, hanya sebagian yang gurun. Mayoritas subur tanah. Dingin. Ya. Ada salju. Pernah saya ke salju. Sekali. Ke Palestine, ke Yordan. Terus mana lagi? Ya. Wa bi annahum yaftahuna Misra, dan Nabi mengabarkan bahwasanya kaum muslimin itu akan menaklukkan Mesir. Nah, ini ternyata terjadi. Ya, Umar bin Khattab mengutus Al-Amr bin Al-As. Nah, maka Mesir jatuhlah ke tangan kaum muslimin. Ya. Ardan yudgaru biha al-Qirat. Sebuah negeri yang disebutkan di situ. Ya, di mana Qirat disebutkan di situ. Kata Nabi, fastausau bi ahliha khairan. Kata Nabi, berwasiatlah kepada penduduknya dengan kebaikan. Ya, berlaku baiklah kepada penduduknya. Fa innalahum zimmatan wa rahiman. Ya. Karena mereka itu mendapat jaminan dan kasih sayang. Wa bi anna yassar al-qurn yassar. Wabi anna Uwaisan al-Qarani, bukan al-Qarni ya, karena dia dari negeri Qaron. Jadi al-Qarani. Maka keliru kalau disebut Uwais al-Qarni. Ini Uwais al-Qarni, al-Qarani ini hidup di zaman Nabi. Ya, dia ada di Yaman, dia Islam, dia orang soleh, dia berbakti pada ibunya. Namun dia enggak pernah ketemu Nabi. Ya. Ketika dia datang ke Madinah, Nabi sedang keluar. Dia mesti balik lagi ke Yaman karena dia mau ikat wasiat ibunya. Pas kalau ini pulang, sementara dia belum ketemu Nabi, akhirnya dia balik lagi ke Yaman. Dalam keadaan belum pernah ketemu Nabi. Ini orang soleh sekali. Ya. Dan Nabi kabarkan bahwasanya Nabi enggak pernah ketemu Uwais al-Qarni ini. Tapi Nabi kabarkan kepada Umar, kepada Ali, kamu nanti kalau ketemu orang ini Uwais al-Qarni, kamu minta doa sama dia. Ini orang mustajab. Sampai sekelas Umar dan Ali dianjurkan oleh Rasulullah untuk minta doa ke dia, supaya Uwais al-Qarni mendoakan untuk kebaikan Umar dan Ali. Gitu. Ini orang berarti luar biasa kan? Sampai ditazkiyah oleh Nabi, diberi rekomendasi. Ya. Dan Nabi mengabarkan bahwasanya Uwais al-Qarni yaqdimu alaikum fi amdadi ahli Yaman. Dia akan datang kepada kalian di tengah rombongan penduduk Yaman. Padahal itu baru masuk Islam. Jadi waktu itu kan Yaman itu Yahudi Nasrani. Ya. Yahudi Nasrani. Nabi utus Mu'ad bin Jabal untuk dakwah ke negeri Yaman sendiri. Nah, Mu'ad datang ke Yaman mendakwahkan. Akhirnya orang-orang Ahlul Kitab Yahudi Nasrani masuk Islam. Itu luar biasa tuh Mu'ad. Sendiri dia. Nah, sendiri dia berdebat, berdiskusi sama orang-orang Ahlul Kitab, mereka masuk Islam, di antaranya adalah Uwais al-Qarni. Dan Nabi kabarkan nanti orang Yaman akan ada datang ke sini namanya Uwais al-Qarni. Minta doa kepada dia. Ya. Wa kana bihi barasun fa bara minhu. Uwais al-Qarni ini pernah terkena penyakit kusta. Ya. Lalu ia sembuh. Ya. Illa qadra dirham. Ya. illa qadra dirhamin, kecuali yang enggak sembuh di kulitnya itu sekedar ukuran dirham. Nabi kabarkan, betul, wes korun itu sembuh dari penyakit kusta, ada satu masih membekas seukuran dirham. Nah, itu yang Nabi kabarkan. Ya. Faqadima kadzalika ala Umar, maka dia pun akan datang kepada Umar, dan Umar pun tahu, oh, ini dia yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa bi anna ta'ifatan min ummatihi 'alal haqqi wa anna an-nasa yaksurun, dan Nabi mengabarkan bahwasanya golongan dari umat beliau akan berada di atas kebenaran, manusia akan bertambah banyak. Dulu kan manusia sedikit, sekarang miliaran. Ya, wa bi annal ansar yaqillun. Ya, dan kaum Ansar akan menjadi berkurang. Wa bi annal ansar ya, dan bahwasanya kaum Ansar ya yalqauna ba'dahu asaratan, dan kaum Ansar akan menjumpai setelah itu asarah, hal-hal yang tidak menyenangkan. Wa bi anna an-nasa la yazaluna yas'aluna hatta yaqulu hadha ya khalaqallahu al-khalqa. Ya. Kau apa namanya, manusia tidak henti-hentinya bertanya hingga mereka mengatakan Allah menciptakan makhluk. Lihat tuh di footnote. Ya, maksudnya ini apa kata Imam Nawawi di sini? Yusyiru ila qaulihi, kata pentahqiq. Ini Imam Nawawi mengisyaratkan kepada sabda Nabi, ya, lan yabrahan nasu yatasaaluna hatta yaqulu khalaqallahu al-khaliqu kulla syai'in khalaqal hada hada Allahu khaliqu kulli syai'in faman khalaqallah. Ya, nanti orang akan banyak saling bertanya, dan mereka sampai kepada bertanya yang konyol. Ya. Bertanya konyol, hada Allahu, ini ya. Hada Allahu khaliqu kulli syai'in. Allah adalah pencipta segala sesuatu. Faman khalaqallaha? Lalu siapa yang menciptakan Allah? Sampai ada yang bertanya kayak gini. Ini Nabi kabarkan, nanti ada yang bertanya kayak gitu. Musyrikin Quraisy saja enggak ada yang tanya kayak gitu, karena mereka mengimani Allah yang menciptakan langit dan bumi. Nah, sekarang ada enggak yang bertanya kayak gini? Lalu siapa yang menciptakan Allah? Ada enggak? Ada. Nah, itu Nabi kabarkan. Ya. Baik. Al-haditsah. Nah, itu hadis tersebut. Kemudian Nabi kabarkan lagi. Ya. Bi anna Ruwaifi'a bin Tsabit, dan Nabi mengabarkan bahwasanya Ruwaifi bin Tsabit, ya. Ruwaifi bin Tsabit itu tatulu bihil hayatu, umurnya akan panjang, hidupnya panjang. Wa bi anna Ammar bin Yasir, ya. Dan Nabi mengabarkan bahwasanya Ammar bin Yasir, ya, taqtuluhu al-fi'atu al-baghiyatu. Ya. Ammar bin Yasir itu akan dibunuh oleh segolongan orang yang zalim, dan benar ternyata. Ya, oleh orang-orang Khawarij. Bahkan Ammar bin Yasir, Nabi kabarkan Ammar bin Yasir akan meninggal dalam keadaan dia minum susu. Itu Nabi udah wafat ketika Ammar bin Yasir terbunuh. Ketika dia berada di pasukan Ali bin Abi Thalib, Nabi kabarkan Ammar bin Yasir nanti dia akan meninggal, dibunuh oleh orang-orang Baghiyah, kelompok zalim, dan dia nanti wafatnya lagi minum susu. Dan benar aja ketika peperangan Ammar bin Yasir minum susu, dia dibunuh di situ. Subhanallah. Ya. Wa bi anna hadhihi ummatu sataftariqu, umat ini akan terpecah belah terjadi. Wa bi annahu sayakunu ya bainahum qitalun, akan terjadi berbagai pembunuhan di masa ya di apa namanya di tengah umat, banyak pembunuhan dan terjadi. Ya. Barakallahu fikum.